Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد مأسر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi taufik, diberi kemudahan untuk terus belajar, memperbaiki amal-amal kita, mencari bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Semoga kita diberi istiqamah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Di kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang dikumpulkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bulughul Maram, dan kita akan baca hadis terkait dengan masalah hukum tepuk tangan. Hukum tepuk tangan. Baik, nanti ini di dalam salat maupun nanti terkait juga kalau di luar sholat. Taib, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasbihu lirrijal, bertasbih itu bagi laki-laki, wa tasfiqu linnisa, dan tepuk tangan itu bagi wanita. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim, Wazada Muslim, dan dalam riwayat Muslim terdapat tambahan fis sholati. Jadi ini terkait di dalam sholat, yaitu bertasbih bagi laki-laki dan bertepuk tangan bagi perempuan. Nah, hadis ini ahibati fillah a'azzakumullah sebenarnya adalah potongan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang, ya. Beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah langsung mengambil poin pembahasannya, yaitu terkait di sini mengingatkan imam. Ya. Meskipun kalau kita baca hadisnya nanti akan kita baca sepintas, ya. Ini sifatnya umum. Baik, kita baca saja hadisnya secara langsung barangkali. Hadis yang diriwayatkan tadi dari Abu Hurairah, jadi terkait dengan kisah terjadinya persengketaan di kabilah Bani Amr ibn Auf, ya. Terjadi persengketaan di kabilah Bani Amr ibn Auf. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendatangi mereka untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di situ. Sebelum beliau berangkat, diceritakan itu setelah zuhur beliau berangkat, Kemudian berpesan sebelum beliau berangkat, kalau nanti asar tidak sempat atau belum pulang, belum balik ke Madinah ya, ini di daerah Quba, daerah Quba. Beliau berpesan nanti agar Abu Bakar yang mengimami, yang menjadi imam ketika sholat asar. Maka berangkatlah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sampai kemudian masuk waktu asar, Nabi belum nampak kembali. Kemudian Bilal radhiyallahu ta'ala anhu pun kemudian azan, ya. Setelah menunggu Nabi alaihi salatu wassalam tidak juga muncul, ya, belum pulang beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Bilal pun berkata kepada Abu Bakar, atusalli linnas? Faqala na'am. Apakah engkau akan sholat memimpin mengimami manusia? Maka Abu Bakar pun menjawab iya. Kemudian sholatlah para sahabat dengan dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah mulai sholat, ternyata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang. Beliau datang, disebutkan di dalam riwayat, ya, beliau masuk sampai ke saf pertama. Masuk sampai ke saf pertama. Nabi pun berdiri di saf yang pertama. Kemudian disebutkan dalam riwayat, fasaffaqan nasu, ya, faltafat Abu Bakar. Awalnya manusia pun bertepuk, ya, tepuk. Kemudian sampai sekian lama Abu Bakar tidak peduli itu. Kemudian semakin banyak yang bertepuk tangan, kemudian Abu Bakar pun menoleh. Kemudian beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar melihat Nabi. Fa asara ilaihi animkus fi makanik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat untuk tetap mengimami, tetap di situ saja sudah. Lanjut maksudnya. Yeah. Farafa Abu Bakar yadaihi wa hamidallahu thumma ta'akhara hatta stawa fi shaff. Kemudian Abu Bakar mengangkat tangan beliau, kedua tangan beliau diangkat sambil memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mundur. Abu Bakar mundur sampai sejajar dengan shaff pertama. Wa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shala bin nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam maju ke depan melanjutkan memimpin salat asar tersebut. Nah, falamma sharaf, setelah selesai, ya, selesai salat, terjadi pembicaraan di situ, termasuk pembicaraan dengan Abu Bakar, ya, kita ringkas. Kita langsung pada pokok pembahasan hadis kita, ya. Kisah yang disebutkan tadi sebenarnya memiliki banyak faedah. Tapi barangkali lain kali atau nanti asatidzah yang lain barangkali akan menyebutkan faedah-faedahnya yang cukup banyak. Tapi kita fokus pada pembahasan kita yang dibawakan oleh Al-Hafidz, yaitu terkait dengan tepuk tangan di sini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada manusia, para sahabat yang ada di situ. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma li ra'aitukum aktsartum at-tasfiqa." Mengapa aku mendapati kalian itu banyak melakukan tepuk tangan? Kalian tuh bertepuk tangan sih ngapain? Kenapa? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man nadahu syai'un fi salatih falyusabbih." Siapapun yang di dalam salatnya dia mendapati sesuatu yang harus disampaikan kepada orang lain, falyusabbih, ya, maka hendaklah dia bertasbih. Nah, kemudian beliau menyebutkan hadis yang penggalannya tadi. Nah, dalam riwayat ada tambahan innama. Innama tasbihu lirrijal wa tasfiku linnisa. Tasbih itu untuk kaum laki-laki dan tepuk tangan itu hanya untuk wanita. Nah, ini kurang lebih ya kisah cerita, ya, sepenggal kisah munculnya sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Nah, barakallahu fikum. Ahibati filah azzakumullah. Dari hadis ini, ya, hadis ini kita sebutkan terlebih dahulu yang terkait. Kita bacakan di sini perkataan Al-Allamah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam Tawdihul Ahkam. Beliau mengatakan, "Zahaba jumhurul ulama wa minhum al-a'immah ats-tsalatsah Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Yusuf wal Auza'i wa ghairuhum." Mayoritas ulama di antaranya imam yang tiga, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kemudian beliau menyebutkan imam mazhab yang lain, mazhab yang tidak begitu terkenal, ya, yaitu Ishaq, Abu Yusuf, Al-Auza'i, dan selain mereka. Mereka berpendapat ila ma dalla alaihi al-hadis. Mereka berpendapat seperti yang ditunjukkan di dalam hadis ini. Apa itu? Beliau mengatakan, min annahu idza nabal musalli syai'un fi salati, jika seorang yang salat itu tertimpa sesuatu, ya, terjadi sesuatu pada dirinya, yaqtadi i'lama ghairihi bi syai'in, yang menuntut untuk ngasih tahu orang lain, ya, menuntut untuk ngasih tahu orang lain terkait dengan sesuatu tadi. Kata beliau, mitan min tanbihi imami ala khalalin fi shalah, di antaranya misalkan mengingatkan imamnya atas kesalahan yang terjadi di dalam salat. Misal, ini contoh, ya. Au, ya, atau ru'yatun atau ru'yatu a'ma yaqa'u fi bi'rin, atau melihat orang yang buta yang jalan kemudian hampir terjatuh pada lubang, misalkan sumur atau apa, ya, ada galian, nah, ada orang buta kok jalannya ke arah situ. Au isti'zani dakhil, atau izinnya orang yang hendak masuk ke dalam rumah kita lagi sholat, misal sholat sunnah, kemudian di rumah, ya, tentunya, kemudian ada orang yang izin minta masuk bertamu barangkali, maka untuk memberitahu bahwasannya kita itu dengan sedang sholat, bolak-balik salam, ya kan, mbok dikiranya nggak ada orang, ya kan, padahal ada, ya. Maka supaya tahu, oh, lagi sholat ternyata, ya kan, kalau kita mengucapkan tasbih tadi. Sebagaimana ini disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Idza sta'dana 'alal mar'ah, ya, wa huwa yusalli fa idzuha tasfiq. Jika izin masuk ke rumah yang di dalamnya itu wanita, maka tanda izinnya adalah tepuk. Wa idza sta'dana 'ala ar-rajuli wa huwa yusalli fa idzuhu tasbih. Kama qala alaihi salatu wasalam. Dan jika minta izin untuk masuk menemui laki-laki maka yang sedang sholat, maka izinnya, pemberian izinnya adalah dengan tasbih. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah sahihah. Rahmatullahi alaihima. Kembali ke perkataan Al-Allamah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Intinya kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada orang lain, diantaranya tadi, terakhir yang kita baca, orang yang minta izin untuk masuk. Kata beliau, au kaunul musalli yuridu i'lama ghairihi bi amrin. Atau kondisi orang yang sholat, dia ingin memberitahu orang lain tentang sebuah perkara. Fa innahu fi hadhihi al-ahwal wa amsalha yusabbih. Maka dia dalam kondisi seperti ini dan kondisi yang semisalnya dia bertasbih. Fa yaqulu, dia mengatakan subhanallah. Untuk apa? Li ifhami ma yuridu at-tanabbuh alaihi. Untuk memahamkan, ya, untuk memberitahu, ya, orang yang memang perlu diingatkan tadi. Nah, barakallahu fikum. Ini jadi tasbih bagi orang yang sholat itu bukan hanya sebatas untuk mengingatkan orang apa imam yang salah, ya. Bukan hanya sebatas itu, ya, karena hadisnya umum manabahu syai'un fi sholatih. Nah, siapapun yang mengalami sesuatu di dalam sholatnya, fal yusabbih, maka hendaklah dia itu bertasbih. Nah, misalkan ya, sholat di rumah, sholat sunnah, ya, ingin mengatakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, ya, dengan tasbih. Nah, barakallahu fikum. Intinya sifatnya umum. Kemudian ahibati fillah a'azzakumullah. Terkait dengan wanita tadi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka cara menyampaikan informasinya itu adalah dengan bertepuk tangan. Dengan bertepuk tangan. Tayyib. Terkait dengan ini. Terkait dengan ini, pertama, hadis ini ya menunjukkan bahwasanya ini terjadi atau pembedaan cara menyampaikan ini itu yang laki-laki tasbih, yang perempuan dengan tepuk tangan. Ini ya ketika laki-laki dan perempuan itu dalam satu jamaah sholat. Ya, ada jamaah laki-laki, jamaah perempuan. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu, jamaah perempuan kalau juga ingin mengingatkan adalah dengan bertepuk tangan. Kenapa? Karena di sini, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, terkumpulnya ketika Nabi mengatakan at-tasbihu lirrijal wa tasfiku linnisa, ya, ini memberikan faedah, ya, bahwasanya annal murad istima' ar-rijal wan nisa, sehingga masing-masing pihak itu diberi hukum cara untuk mengingatkan, ya, laki-laki bertasbih dan perempuan bertepuk tangan. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau dalam kondisi tidak bergabung. Ya, maksudnya kondisi yang ada di dalam hadis adalah ketika dalam jamaah itu ada laki-laki, ada perempuan. Adapun dalam kondisi yang tersendiri, wanita sholat jamaah sendiri maksudnya. Ya. Apakah mereka tetap bertepuk ketika imamnya atau ada yang perlu diingatkan. Apakah mereka dengan bertepuk ataukah dengan tasbih? Ya. Ataukah dengan tasbih? Ini khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan ini berlaku bagi wanita ketika bergabung dengan laki-laki tadi. Berjamaah bersama dengan laki-laki. Adapun ketika mereka jamaah sendirian, tidak ada kaum laki-laki di situ, maka kembali kepada hukum asal. Ya, mengingatkan sesuatu, memberikan informasi sesuatu, yaitu dengan tasbih. Diambil dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di awal. Secara umum Nabi mengatakan man nabahu syai'un fis salati falyusabbih. Nabi mengatakan siapapun yang mengalami sesuatu di dalam salatnya perlu memberitahu orang lain, maka hendaklah dia bertasbih. Umum. Baru kemudian beliau memisah. Membedakan. Innamat tasbihu lirrijal wat tasfiku linnisa. Secara umum, kalau ingin mengingatkan sesuatu, ya, ingin memberikan peringatan kepada orang lain terkait dengan sesuatu di dalam sholat, maka asalnya adalah dengan tasbih. Kemudian dalam kondisi di situ ada laki-laki perempuan, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan tata caranya. Ini pendapat sebagian ulama. Tetapi sebagian ulama juga mengatakan zahir lafadz innamat tasfiku linnisa, ya, bertepuk tangan itu adalah bagi wanita. Sebagian menganggap ini pakai umum ketika ada laki-laki atau tidak. Ala kulli hal, ya, sesuatu yang ada kemungkinan ini dan kemungkinan itu, sehingga kata para ulama al-amru fihi wasi', urusannya ini longgar. Mau pakai wanita ketika sholat sendirian, misalkan di masjid khusus perempuan misal, ya, musola khusus perempuan, atau misalkan di rumah, ya, keluarga uminya, kemudian makmumnya, putri-putrinya misal, ya, maka si perempuan jika ingin mengingatkan maka bisa dengan tasbih. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Kemudian ahibati filah azakumullah. Ya. Pembahasan berikutnya dari hadis ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di situ ada riwayat menggunakan kata innama. Innama tasfiku linnisa. Ya, innama itu menunjukkan pembatasan, hanyalah gitu ya. Bertepuk tangan itu hanyalah bagi kaum wanita. Bertepuk tangan itu hanya bagi kaum wanita. Maka dari lafaz ini, ya, para ulama di antaranya juga seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam Nailul Autar, ya, beliau menyebutkan faedah ini menukil dari ulama sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasannya tepuk tangan itu adalah khususiyatun nisa, min khasaisin nisa. Tepuk tangan itu termasuk salah satu kekhususan kaum wanita. Perbuatan yang khusus bagi kaum wanita. Karena Nabi alaihi salatu wasalam mengucapkan dengan innamat tasfiq lin nisa. Tepuk tangan itu hanya bagi kaum wanita. Nah, maka dari sini, ya, sebagian ulama mengingkari tepuk tangan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Yeah. Sebagaimana juga Nabi alaihi salatu wasalam mengingkari tepuk tangan yang dilakukan oleh para sahabat tadi. Mengganti dengan tasbih. Tasbih itu hanya untuk wanita. Kalian itu laki-laki. Tidak dengan tepuk tangan. Tetapi dengan tasbih. Nah. Sehingga entah itu, walaupun ini diperselisihkan oleh para ulama, tetapi di sini menunjukkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya tepuk tangan itu adalah kekhususan bagi kaum wanita. Sehingga laki-laki tidak boleh melakukannya. Karena di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Al-mutasabbihina bin-nisa minar rijal wal mutasabbihati birrijal minan nisa au kama qala alaihi salatu wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para laki-laki yang menyerupai kaum wanita gayanya, ya, gaya jalannya barangkali niru-niru, gaya bicaranya dilembut-lembutkan, ya, gaya pakaiannya misalkan, atau memakai pakaian-pakaian lawan jenis. Rasul melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat kaum wanita yang menyerupai laki-laki dalam berbagai hal. Bahkan para ulama memasukkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Yeah. Menyerupai lawan jenis. Jadi jangan kemudian dibuat lelucon, ya kan? Wah, kemudian lomba misalkan lomba sepak bola laki-laki padahal tapi pakai rok atau pakai daster misal, oh ben lucu. Bukan masalah lucunya, ini menyelisih syariat apa enggak? Yang enggak menyelisih syariat kan bisa, ya kan? Pakai jubah, ya kan? Kan udah baik, ya kan? Jubah, masyaallah. Pakai sarung, pakai karung ya apa-apa, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Atau sebaliknya perempuan bergaya seperti laki-laki, pakaiannya pakaian laki-laki, ya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam ini. Allah dan Rasulnya melaknat yang seperti itu. Melaknat maknanya adalah at-tardu min rahmatillah. Dijauhkan, diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dijauhkan dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang itu, waliyadubillah, jauh dari kasih sayang Allah, jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya dia berada pada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Nah, kembali ke sini ya. Jadi, lafaz yang menunjukkan hasr atau menunjukkan pembatasan tepuk tangan itu hanya bagi kaum wanita, ini menunjukkan bahwasanya laki-laki tidak boleh melakukan perbuatan ini. Baik, barakallahu fikum. Kemudian, ahibati fila azzakumullah, terkait dengan tepuk tangan secara umum, ya. Ini tadi kita membahas yang dalam hadis ini adalah tepuk tangan di dalam sholat ketika mengingatkan seseorang. Maka sekali lagi itu adalah perbuatan khusus bagi kaum wanita. Nah, sekarang ya, kalau dibahas juga oleh para ulama, ketika tepuk tangan ini dijadikan sebagai bagian dari sebuah ritual ibadah. Zikir dengan tepuk tangan misalnya. Ada mas, nah, ada ya. Kita aja mungkin alhamdulillah tidak melihat itu. Ya, ya. Dan bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru belakangannya maksudnya. Barunya dari si bid'ah memang iya. Ya. Baru maksudnya tidak ada di zaman Nabi. Nah, dan bahkan disebutkan al-imam ya, Ibnu Battah rahimahullahu taala al-Ukhbari ya, Beliau termasuk ulama yang wafat sebelum tahun 400. Ya, tahun 380 sekian beliau meninggal kurang lebih. Ya. Beliau mengingkari sebagian kaum muslimin yang melakukan zikir, ya. Kemudian membaca solawat atau yang semisalnya ritual ibadah disertai dengan tepuk tangan. Disertai dengan tepuk tangan. Sudah diingkari ulama lebih dari 1100 tahun yang lalu. Beliau wafat tadi sebelum 400-an. Sekitar 300. Ya, sekarang sudah 1400. Berapa? 45 ya. Berarti sudah 1100 tahun perkara ini ada dan sudah diingkari oleh para ulama terdahulu dan diingkari oleh ulama-ulama setelahnya. Diingkari oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan seterusnya. Para ulama mengingkari ketika perbuatan tepuk tangan ini ya, sudah itu adalah tadi sesuatu yang mungkar dilakukan dianggap sebagai ibadah. Maksudnya ibadah disertai dengan tepuk tangan. Zikir, menyebutkan zikir dengan tepuk-tepuk. Dengan loncat-loncat. Dengan muter-muter barangkali ya. Barangkali juga dengan salto atau apa. Barangkali, tidak tahu saya barangkali ngapain aja. Ya kan. Macam-macam intinya. Intinya ada tepuk tangan. Taib. Diingkari oleh para ulama. Maka ini keburukannya lebih. Kenapa? Bukan hanya sekedar itu menyelisihi sunnah karena itu adalah kekhususan kaum wanita, tetapi juga menjadi bid'ah. Kenapa? Karena dianggap ibadah, dianggap mendapatkan pahala, beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan itu. Justru ini malah meniru ya, gaya sholatnya orang-orang musyrikin Quraisy di zaman itu, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 30-an ya, nanti dicek. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana salatuhum indal baiti illa mukaan wa tasbiyah." Tidaklah salat mereka di sisi Ka'bah tidak lain kecuali siulan dan tepuk tangan saja. Para ulama, ya, sebagian memaknakan sholat mereka itu ditambah-tambahi dengan siulan dan tepuk tangan ini. Mereka memang bermaksud, ya, dianggap sebagai bagian dari ibadah mereka, dalam sholat mereka, dalam ibadah mereka kepada Allah. Ya. Karena sebagaimana kita tahu, mereka musyrikin, bukan berarti tidak menyembah Allah sama sekali. Mereka beribadah masih kepada Allah. Mereka haji, umroh, ya kan? Mereka puasa, ya. Mereka termasuk sholat ini. Tetapi ada sebagian ibadah yang lainnya yang diarahkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan sebagai orang musyrik, orang yang mensekutukan Allah. Ibadah kepada Allah iya, juga ibadah kepada selain Allah juga iya. Nah, barakallahu fiik. Nah, di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ini ya, tidak lain salat mereka di sisi Ka'bah adalah siulan dan tepuk tangan. Nah. Ini adalah model ibadah orang kafir, orang musyrik. Maka kalau seorang muslim melakukan ibadah dengan mengikuti, ya, mencontoh tata cara ibadah mereka, ya, maka itu tambah berat lagi. Ada unsur tasabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapapun yang menyerupai ya sebuah kaum, maka dia akan dikumpulkan ya termasuk bagian dari mereka. Kita tentu tidak mau dibangkitkan, dikumpulkan nanti dari kiamat bersama dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik. Nah, maka jangan sampai suka meniru model-model mereka, hal-hal yang merupakan ciri khusus mereka. Baik, barakallahu fikum. Ahibati fil azakumullah, sehingga para ulama mengingkari tepuk tangan dan yang semisalnya yang dilakukan dalam ibadah-ibadah mereka, menyerupai gaya ibadahnya orang musyrikin di sekitar Ka'bah ketika itu. Sayyid barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan tepuk tangan ini juga, ya, itu tadi kalau jadi ibadah maka menjadi bid'ah, lebih berat lagi. Tapi kalau sekarang juga dibahas oleh para ulama, kalau tepuk tangan itu tidak di ibadah, maksudnya di luar ibadah, dalam kondisi biasa, ya misalkan apa namanya, lagi kumpul, ada orang yang melakukan prestasi apa, tepuk tangan. Nah, misalkan berhasil melakukan apa, tepuk tangan. Dapat prestasi apa, tepuk tangan, misal. Ya, ya. Atau, ya, kurang lebih seperti itu. Maka, di sini, pertama tadi, kalau melihat riwayat, innama tasfikul linnisa, tepuk tangan itu hanyalah bagi kaum wanita, maka laki-laki tidak boleh melakukan itu. Kalaupun boleh, yaitu bagi kaum wanita. Kalaupun boleh. Di sisi kalangan para wanita. Karena itu termasuk min khasa'isin nisa, termasuk perbuatan khusus yang dilakukan oleh kaum wanita. Laki-laki tidak boleh ikut-ikutan. Nah, kemudian ya, kalau diperlukan, barangkali temannya jauh ya kan, teriaklah lagi sariawan atau lagi batuk, ngomong bae ora krungu, deket bae ora jelas ngomong, apa manggil-manggil, apalagi manggil temannya yang jauh, wah kan. Dengan tepuk tangan, plok, plok, plok. Nah, misal gimana. Baik, barakallahu fikum. Sehingga di sini, sebagian ulama membolehkan lil hajah, jika diperlukan. Jika diperlukan. Nah, tetapi kalau tidak diperlukan, apalagi sekedar tadi, ya, takjub seseorang berhasil melakukan ini, melakukan itu, takjubnya seorang yang beriman itu, ya, dengan mengucapkan tasbih, dengan mengucapkan takbir. Nah, kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang bagus, yang prestasi, tasbih, takbir. Subhanallah. Tapi aja kemudian dikomando, takbir. Nah, ya enggak juga. Ya kan? Bukan. Ya, intinya melihat sesuatu yang takjub, yang bagus. Allahu Akbar. Ya enggak perlu kemudian dadak dikomando. Ya. Terus oratornya komando sekalian. Nah, enggak juga. Sayyid barakallahu fikum. Nah, jadi seorang muslim hendaknya membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya. Dicontohkan oleh Nabi SAW untuk melakukan zikir ketika melihat sesuatu yang menakjubkan dengan takbir, dengan tasbih, dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga itu terkait dengan tepuk tangan. Saya barakallahu fikum. Tadi ya, saya sempat menyampaikan bahwasannya muncul ada pengingkaran dari al-Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala yang beliau wafat sekitar atau sebelum 400-an Masehi rahimahullahu taala, ya. Berarti sekitar, tadi saya sampaikan, lebih dari, ya sekitar 1100 tahun yang lalu. Nah, ini ada pertanyaan yang, ya bagus, lucu gitu ya. apakah 1200-an, tadi saya menyatakan 1100, ya kan? Ini pertanyaan, apakah 1200 tahun yang lalu, berarti sebelumnya lagi, ya, tepuk tangan tidak diingkari, ya kan? Ini ya pertanyaan, ya tidak dipahami seperti itu, justru dipahaminya apa? Sebelumnya itu tidak ada ya, bid'ah tepuk tangan, sehingga tidak diingkari. Enggak ada bid'ah, enggak ada perbuatan yang mungkar yang enggak diingkari. Ya. Tidak ada perbuatan yang bid'ah dan mungkar, makanya enggak diingkari. Ketika muncul bid'ah, muncul kemungkaran, dianggap ibadah lagi, maka pengingkaran itu muncul. Ya gitu, barakallahu fikum. Nah, tadi sudah dijawab terkait dengan memanggil orang. Karena serak, oh ya pas, masya Allah. Karena serak, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan lagi, apakah boleh bersiulan di luar sholat? Nah, baik, barakallahu fikum. Tadi disebutkan dalam ayat, wa makana sholatum indal baiti illa muka'an wa tasbih. Dalam surat Al-Anfal. Terkait dengan sholat mereka orang-orang musyrikin di sisi Ka'bah tidak lain adalah siulan dan tepuk tangan. Pertanyaannya, bolehkah bersiul di luar sholat? Nah, barakallahu fikum. Para ulama mengatakan, ya, safir atau tasfir, ya istilahnya bersiul, itu sesuatu yang dikatakan oleh para ulama asalnya adalah bukan perbuatan orang yang akil, ya sebutkan ketika itu ya, orang-orang yang kurang akal saja yang biasa melakukan seperti itu maksudnya, ya gitu. Makanya para ulama diantara mengingkarinya itu bukan kebiasaan orang yang berilmu atau berakal. Di satu sisi, dulunya maksudnya, walaupun sekarang bisa jadi kebiasaan umum, kan kayak gitu. Tapi bukan berarti kebiasaan sesuatu yang sudah membudaya, sudah semarak, semerbak, ya kan? Kemudian otomatis jadi baik, bagus, ya enggak juga. Terlebih lagi, sebagian ulama mengatakan, ya, sebagaimana ya, tepuk tangan dan siul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal itu dalam konteks celaan. Jadi penyebutan siulan dan tepuk tangan dalam surat Al-Anfal itu adalah dalam bentuk celaan. Dalam bentuk celaan. Nah, maksudnya ya, kebiasaan mereka orang-orang kafir itu ini siul tepuk tangan sampai saking parahnya siulan dan tepuk tangan itu dijadikan sebagai bagian dalam ibadah mereka. Bukan kemudian hanya sekonyong-konyong tata cara ibadahnya itu siulan dan tepuk tangan, enggak. Justru ini sesuatu yang dianggap biasa sehingga di dalam ibadah mereka pun ya biasa saja siulan dan tepuk tangan. Sebagaimana sekarang ini, ya kan? Ketika nyanyian itu dianggap biasa, maka nyanyian dianggap ibadah pun jadi biasa kayak gitu. Jadi awalnya itu biasa dilakukan di luar ibadah. Karena itu dianggap sesuatu yang bagus-bagus saja, akhirnya dibawa dalam perkara ibadah. Sehingga di sini menunjukkan celaan juga. Juga menunjukkan celaan terkait dengan masalah itu. Nah, kecuali juga para ulama mengecualikan jika diperlukan. Diperlukan. Misal tukang parkir termasuk itu di ya disebut ya alat untuk tasfir, ya alat untuk bersiul, apa namanya, peluit, trompet, nah peluit ya untuk tukang parkir, ya kan, barangkali prit, nah karena kalau teriak terus ya mungkin suaranya habis dengan kayak gitu ya, setiap manu teriak. Nah, Pak polisi, ya kan, nyetop antum, wah, nggak pakai helm, prit, ya, misalkan kayak gitu, sudah kelimpungan, ya kan. Barakallahu fikum. Kalau memang itu diperlukan, ya sebagian ulama membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Tetapi tadi sekedar hajat saja, keperluannya. Bukan kemudian, lah berarti nggo dolanan ora apa-apa. Kemudian dolanan peluit, ya kan? Dibuat nada-nada, ya bukan itu. Ketika diperlukan. Makanya pemakaiannya juga sebatas keperluan. Bukan berlebihan. Nah, barakallahu fikum. Ini wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nggih, Pak, pripun nggih? Masya Allah, ibadah yang ringan ya, tetapi pahalanya gede sekali. Barakallahu fiik, masya Allah. Nah, pahala besar, ibadahnya ringan. Disebutkan dalam riwayat tafakkur sa'ah, ya. Tafakkur sa'ah khairun min qiyamil lailah. Tafakkur sa'ah, berpikir sejenak itu lebih baik dibandingkan dengan qiyamul lailah, sholat semalaman. Nah, pernah sholat semalaman, Pak? Dari habis isya sampai mau subuh sholat sunnah, ya. Belum pernah, saya juga belum, Pak. Barakallahu fiik. Nah, ini ada ibadah riwayat dari sebagian salaf. Tafakkur sa'ah, berpikir sesaat, itu lebih baik dari qiyamul lailah. Tapi yang dimaksudkan tafakkur sa'ah ini apa dulu? Bukan ngalamun berpikir sesaat mikirin utang misalkan. Ah, ini lagi mikirin utang, berarti ibadah lebih baik dari, katanya berpikir sesaat, mikir apa dulu? Gitu ya. Maksudnya adalah berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berpikir memikirkan, para ulama mengatakan meliputi ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah, ya. Ayat-ayat kauniyah melihat kejadian di apa namanya? Di sekitar kita, bersilih bergantinya siang malam. Kemudian apa yang kita lihat yang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita renungkan, mengingat Allah, mengingat akhirat, ya. Lihat gelapnya malam, ingat gelapnya alam kubur, misal. Lihat api, ingat api neraka misalkan, ya. Merasakan dingin, ya. Merasakan dingin, ya barangkali nanti itu juga dinginnya di dalam tanah, di kuburan, ya, dan seterusnya. Merasakan panas, panasnya di padang mahsyar. Berpikir seperti itu sesaat. Atau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala syar'iyah. Memahami masalah misalkan satu ayat direnungi, ya, dipahami. Ya tentu kalau yang ini perlu alat, ya kan? Perlu alat-alat untuk bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala syar'iyah. Memahami agama Allah, maksudnya di sini di antara para ulama, perkataan ini adalah di antaranya, adalah di antara dalil tentang keutamaan belajar ilmu. Ya. Antum belajar satu hadis, ya. Sesaat mempelajari sesuatu. Nggih. Nah, taib. Termasuk zikir. Tetapi zikir yang bitadabur, karena maksud tadi tafakkur sa'ah itu maksudnya adalah tadabbur. Tadabbur ayatul kauniyah wa ayatul syar'iyah. Termasuk di sini adalah wirid-wirid dan zikir-zikir yang kita baca. Maksudnya, zikir yang kita baca, zikir ketika mau tidur, bangun tidur, kemudian mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, berangkat, keluar rumah, dan seterusnya. Zikir apapun termasuk zikir yang kita baca tadi petang, atau zikir apapun itu disertai dengan tadabur, bukan hanya sekedar di lisan, maksudnya itu. Kalau ya apa namanya zikir hanya sebatas di lisan, ya pahalanya ya tidak sebesar kalau disertai dengan tafakkur, disertai dengan tadabur. Makanya intinya adalah tadabur dan tafakkur. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, di awal-awal kitab beliau Al-Wabil Sayyid, beliau menyebutkan intinya ibadah apapun yang di situ disertai dengan zikir maka menjadi ibadah yang terbesar. Salat disertai dengan zikir, maksudnya zikir adalah hatinya itu hadir, maka itu ibadah yang besar. Semakin besar. Orang yang berpuasa, puasanya hanya bukan hanya sekedar tapi dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya itu. Jihad disertai dengan zikir, maksudnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang disertai dengan zikir, hatinya senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah yang terbesar. Bisa jadi dua orang melakukan ibadah yang sama, pahalanya belum tentu sama. Bedanya dari sisi ini. Dia tadabur dengan yang dia lakukan atau tidak? Apakah dia melakukan aktivitas ibadah itu hanya sekedar aktivitas pergerakan tubuh, sholat gerakan-gerakan sholat, toh, tetapi tidak mentadaburinya? Maka berbeda. Nah, makanya Nabi alaihissalatu wassalam ya, juga mengatakan, innal abda la yusalliya sholatah wa ma yuktabu minha illa nisfuha au sulusuha au rubu'aha au khumsuha ila angqal ila usruha. Sungguh seorang hamba itu dia melakukan sholat dan tidaklah ditulis untuk dia pahalanya kecuali ada yang hanya ditulis setengahnya, ada yang hanya ditulis pahalanya sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, sampai Nabi mengatakan ada yang hanya mendapatkan sepersepuluhnya. Nah, yang membedakan banyak faktor. Di antaranya ini, dia hatinya ya itu hadir di dalam perbuatan dan bacaannya itu ataukah tidak. Na'am barakallahu fikum. Ini barangkali ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.